tahu kau marah kepadaku karena semalam aku tak datang. Bukan sengaja ku tak kemari. Hujan turun lebat sekali. Aku tahu kau marah kepadaku karena semalam aku tak datang. Ada sebabnya. Senyumlah kini, oh wahai manisku, dan berserilah kembali wajahmu. Sebabnya aku tahu kau marah kepadaku karena semalam aku tak datang. Bukan sengaja ku tak kemari. Hujan turun lebat sekali. Senyumlah kini, oh wahai manisku, dan berserilah kembali wahai.